saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Pada kesempatan kali ini, kita masih berbicara mengenai nasihat-nasihat dari Mu'adz ibn Jabal, seorang sahabiyyun jalil, sahabat yang mulia, memaparkan di dalam kitabnya ini. Wa min mawa'idihi radhiyallahu anhu, inna min waraikum fitanan yaksuru fiha al-mal wa yuftatahu al-Qur'an hatta yaqra'ahu al-mu'minu wal-munafiq was-saghiru wal-kabiru wal-ahmaru wal-aswad fayushiku qailun yaqul ma li aqra'u 'ala an-nasi al-Qur'ana fala yattabi'uni 'alayhi فَمَا أَذُنُّهُمْ يَتَّبِعُونِي عَلَيْهِ حَتَّى أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ مَبْتُدِعَ فَإِنَّ مَبْتُدِعَ ضَلَالَةٌ. Ikhwani Fiddin, sahabat Radio Ismail di 774 AM kHz Bahagia Bersama Al-Quran, beliau mengatakan, sesungguhnya min waraikum, tentu ucapan ini dulu diucapkan di tengah-tengah sahabat yang lainnya, atau minimal diucapkan di hadapan para tabi'in, orang-orang yang hidup sesudah zaman sahabat. Sesungguhnya di belakang kalian nanti, artinya di kehidupan setelah kehidupan kita, para sahabat dulu, akan banyak fitnah. Fitanan yaksuru fi halmal, bentuknya adalah harta. Wa yuftatahul Qur'an, dan Al-Quran itu mudah untuk didapati dan dibaca. Hatta yaqra'ahul mu'minu wal munafiq. Sampai-sampai Al-Quran itu dilantunkan, dibaca oleh orang mukmin juga orang munafik. Karena memang siapapun bisa membaca Al-Quran, bahkan orang kafir. Kita dapati ada yang fasih membaca Al-Quran, selalu sekedar membaca. Was-saghir wal-kabir, anak kecil, orang sudah tua renta pun, di zaman kita sekarang ini nyatanya memang di mana-mana TPA banyak, ya, Taman Pendidikan Al-Quran, yang bahkan kita lihat ada beberapa Taman Pendidikan Al-Quran isinya bukan anak-anak tapi orang-orang tua yang sudah telat belajar, meskipun tidak ada kata telat untuk belajar tentunya. Wal ahmar wal aswad, dan yang kulitnya merah maupun yang hitam, artinya dari berbagai macam suku dan bangsa. Fayushiku qailun yaqul, maka ada seorang yang berkata mengenai Al-Qur'an, mali aqra'u 'alan nasi al-Qur'ana fala yattabi'uni 'alaihi. Ini bisa ditujukan kepada dai yang kurang ikhlas mungkin, ya, atau siapa saja bukan hanya dai, yang intinya aktivitasnya bersinggungan dengan Al-Quran, dia berkata, kenapa aku membacakan Al-Quran tapi kok nggak ada yang mengikuti aku? Artinya apa? Kok jamaah saya sedikit? فَمَا أَذُنُّهُمْ يَتَّبِعُونِي عَلَيْهِ حَتَّى أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ. Dan aku kira, aku sangka, aku prediksi, tidak akan mereka mengikuti aku kecuali kalau aku berbuat bid'ah, menambah-nambah tentang Al-Qur'an. Fa iyyakum iyyakum mabtudi'. Kemudian Mu'adz menambahkan, hendaknya kalian menjauhi bid'ah. Fa inna mabtudi'a dhalalatun, karena jelas sesuatu yang ditambah-tambah dalam urusan agama itu adalah sebuah penyimpangan, kesesatan. Sesuai sabda baginda Nabi Muhammad dari hadis Jabir ibn Abdullah yang diriwayatkan Imam Nasa'i maupun dalam riwayat Imam Muslim, bahwa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, semua bid'ah itu sesat dan semua sesat di neraka. Ini dalam riwayat Imam Nasa'i ada wa kullu dalalatin finnar. Kalau dalam riwayat Imam Muslim cukup sampai wa kullu bid'atin dalalah. Sama-sama bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah. Artinya nasihat Mu'ad ini tentu sebagaimana yang sudah kita ungkap adalah berdasar Quran dan Sunnah. Tidak sembarangan mengucap. فَمُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُشِيرُ فِي هَذِهِ الْمَوْعِدَةِ إِلَى خَلَلٍ مُبَكِّرٍ بَدَأَ يَلْحَظُهُ فِي النَّاسِ. Dengan nasihatnya ini, Mu'ad ibn Jabal mengisyaratkan bahwa ada kerusakan yang akan segera terjadi, cepat atau lambat. Yang ia perhatikan di dalam atau di lingkungan masyarakatnya zaman dulu, bagaimana dengan zaman kita? Khassatan ba'da tisa'il futuh, terlebih setelah semakin meluasnya wilayah Islam, semakin banyaknya ekspansi. Kenapa beliau khususkan setelah banyaknya ekspansi? Karena kaum muslimin ketika sudah banyak membuka negeri-negeri baru, mereka banyak bersinggungan, muamalah dengan orang-orang yang baru masuk Islam. Baik yang tawa'an au karha, yang terpaksa maupun yang memang sungguh-sungguh. Tentu akan ada banyak perbuatan mereka yang menyelisihi. Dan mereka harus banyak mentolerir biasanya. Atau tidak langsung digebrak sekaligus dengan semua syariat. Sehingga masih banyak penyimpangan. Wa huwa anna al-iqbala 'ala al-Qur'ani lam yakun kama kana ya'haduhu fi 'ahdin nabi wa sadri hadhihi al-ummah. Dan karena aktivitas atau intensitas dialog manusia dengan Al-Qur'an, maksudnya muamalah manusia dengan Al-Qur'an itu tidak sebagaimana yang beliau ketahui di masa Nabi, sedikit sekali. Dialog dalam arti atau interaksi dengan Al-Quran dalam artian mentadaburi dan mengkajinya. Kalau sekedar baca sih mungkin di zaman kita pun banyak yang baca sebagaimana di zaman Nabi. Bal bada'at takatsur bil qira'ah 'ala hisabit tadabbur, bahkan banyak kalau sekedar membaca saja. Di zaman Nabi itu bentuknya tadabbur tetapi. Di sini katakan bal bada'at takatsur bil qira'ah 'ala hisabit tadabbur. Di zaman Nabi itu dengan tadabbur. Wa ila hadza asyara Mu'ad bi qawlihi. Maka beliau katakan fayushiku qa'ilun yaqul, sebagaimana tadi sudah kita terjemahkan. Fa hadzara Mu'ad minal khuruji 'anis sunnah bughyatat takatsur minal atba' wal jamaahir. Beliau mewanti-wanti, tahdzir, mengingatkan dengan keras agar tidak keluar dari sunnah dalam berinteraksi dengan Al-Quran, tidak menambah-nambah. Dengan tujuan apa? Bughyatat takatsur. Hanya karena ingin supaya pengikutnya banyak. Minal atba' wal jamahir. A'udzubillahi min dzalik. Jadi Al-Quran itu bukan untuk memperbanyak pengikut, dan cara memperbanyak pengikut bukanlah dengan meninggalkan sunnah dan berbuat bid'ah. Ikhwani fiddin, a'azzani wa iyyakum ajma'in. Kama annahu yushir bidzalika ila anna ba'da muttabi'i sunnah qad yakunu ghariban fi baladihi alladhi yaskunuhu bisabab ittiba'ihi lis-sunnah. Sebagaimana beliau juga mengingatkan, sebenarnya ada isyarat di dalam nasihatnya ini, bahwa sebagian pengikut atau orang yang multazim yang selalu mengerjakan sunnah-sunnah Nabi terkadang merasa asing di negerinya sendiri, di kampungnya, atau lebih kecil lagi di lingkungan RT-nya mungkin, yang dimana dia tinggal di situ dengan sebab atau dikarenakan dia mengikuti sunnah. Satu RT kadang kita jumpai seseorang yang sudah mengenal sunnah bahwa celana itu tidak boleh melebihi mata kaki bagi laki-laki. Satu RT kadang kita jumpai cuma satu orang. Maka dia akan terlihat asing. Yang lain semua celana sampai menyapu lantai, ngepel lantai atau ngepel jalanan ya. Tapi dia sendirian di atas mata kaki karena ingin mengikuti sunnah Nabi dan tidak terjerumus dalam perbuatan al-isbah. Nah, dia terkadang merasa sendirian. Fala yajuzu an yahmilahu dhalika 'ala tarki sunnah. Dan perasaan kesendirian tadi tidak boleh, jangan sampai membawanya meninggalkan sunnah min ajli tajammuhir annas haulahu. Dengan tujuan dia tinggalkan sunnah supaya orang mau lagi balik dekat kepadanya. Karena biasanya memang kalau kita multazim melaksanakan sunnah itu banyak orang yang sinis, menjauh dan lain sebagainya. Fal ibra bil haqqi walau kunta wahdak kama qala Ibnu Mas'ud al jama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahdak. Ibnu Mas'ud mengatakan di lain kesempatan bahwa al jama'ah yang disebut al-jama'ah dalam Islam itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kebenaran, dengan syariat Allah dan Rasulnya, meskipun engkau sendirian. Jadi yang disebut ahlu sunnah wal-jama'ah itu enggak mesti rame-rame. Bahkan engkau sendirian, namun engkau sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka engkau disebut al-jama'ah. Ikhwani fiddin a'azani ya wa iyyakum ajma'in. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan dan kita paparkan dari kitab Mawa'idhu Sahabah, khususnya nasihat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.